dikatakan orang kafir. Kenapa? Karena belum masuk Islam, belum melaksanakan tauhid uluhiyah. Taib, ini dalilnya. Jadi orang kafir Quraisy percaya ada Allah pencipta langit dan bumi, ya, bukan yang lain. Allah penciptanya, lautan, gunung, semua penciptanya Allah. Itu orang musyrik. Beda dengan orang musyrik zaman sekarang. Dia percaya ada Allah, tapi tidak percaya yang menjaga laut, gunung, bumi, Allah. Siapa kira-kira menurut mereka? Para dewa-dewa, para penunggu, ya, para dedemit, leluhur. Ini lebih kufur. Nah, mahasiswa muslimin, dalil yang kedua. Kalau orang musyrik kafir Quraisy tidak percaya ada nama Allah Ar-Rahman. Dalilnya fi hadis Suhail. Namanya Suhail ibni Amr. Suhail ibni Amr. Lama aradan nabiyyu, setelah nabi ingin ayat tuba as-sulha, menulis perdamaian, fi sulh fi ghazwatil Hudaybiyah, dalam perang Hudaybiyah. Hudaybiyah itu sebuah tempat di mana di situ orang Islam mereka dilarang melakukan umroh. Bahkan dikabarkan Utsman ibni Affan ditangkap dan dibunuh. Amar Rahman. Adapun Ar-Rahman, fawallah, demi Allah, bersumpah pakai nama Allah, demi Allah, ma'adri, saya tidak tahu. Mahiya, apa itu Ar-Rahman? Nah, walakin uktub bismillah Allahumma. Namun tulis, cukup dengan tulisan bismika Allahumma. Dengan menyebut namamu Allahumma, ya Allah. Hadis Bukhari. Kemudian Ali bin Abi Thalib berat menghapus nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Berat bagi dia. Berat sekali. Tak bisa saya menghapus. Tak mau saya. Namun Nabi ngalah tanazul. Karena Nabi tidak bisa membaca. Nabi tidak bisa menulis. Maka berkata, wahai Ali, tunjukkan kepada saya mana tulisan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mana tulisannya? Di telap jarinya ini dihapuskan. Hapus. Hapus. Nah, dihapuslah oleh sahabat Ali. Ngalah Nabi. Namanya tanazul. Ditulislah bismika Allahumma. Nabi sudah ngalah ini. Awal perdamaiannya Nabi ngalah. Karena memang kalau ingin mencari keperdamaian, ada dua pihak yang mesti harus ngalah. Kalau sama-sama ngotot, ya otot yang maju. Udah perang aja. Sahabat juga siap perang, tapi Nabi tidak. Sudah, tulis bismika Allahumma. Ya, Nabi ngalah. Isinya, pertama, umroh ditunda tahun depan. Gencatan senjata 10 tahun. Iya. Orang Madinah yang datang ke Mekah tidak boleh dikembalikan. Orang Mekah yang datang ke Madinah dikembalikan. Wah, merugikan ini. Ini perdamaian yang tidak menguntungkan ini ya Rasulullah. Tetapi Nabi ngalah. Sekali lagi, ini pintu kemenangan. Belum tentu orang ngalah itu akan kalah terus. Ternyata betul, baru setahun mereka khianat. Berkhianat menyerang kaum muslimin. Ah sudah, ini pengkhianat. Maka Nabi menyiapkan pasukannya 10.000 kurang lebih diberangkatkan untuk Fathu Mekah. Jadi begitu, walaupun isinya merugikan, tapi sesungguhnya di balik itu pintu kemenangan. Sampai para sahabat setelah selesai melaksanakan apa yang dia lakukan seperti ini, mereka berat sebenarnya, tapi demikianlah Allah buka kemenangan Fathu Mekah. Ma'asyiral muslimin, kembali kepada penjelasan di sini. Dalam kisah ini, wa hadhihi minal amsilah, ini di antara contoh. Allati yuradu biha al-ism dunal musamma. Ini di antara contoh yang dimaksud dengan nama bukan yang dinamakan. Maksudnya nama Ar-Rahman. Nama untuk siapa itu? Allah. Oleh karena itu Allah Ta'ala punya nama Ar-Rahman, tetapi orang kafir Quraisy mengingkari. Makanya disebut orang kafir, wahum yakfurun bir-Rahman. Berarti siapapun yang mengingkari satu dari nama Allah, kafir. Syahidnya orang kafir Quraisy, tidak percaya nama Allah Ar-Rahman. Padahal dalam surat Al-Isra ayat 110, Qulid Allaha awid Ar-Rahman ayyaman ma tad'u falahul asma'ul husna. Qulid Allaha, katakanlah, ud'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah, panggillah oleh kalian Allah, ya Allah, Allahumma, awid'ur rahman, atau panggillah Ar-Rahman, ya Rahman, panggil. Boleh memanggil Allahumma, boleh memanggil ya Rahman, boleh keduanya, karena sama-sama nama Allah. Ayaman ayaman tad'u, kapanpun, dimanapun kamu berdoa dengan nama Allah atau Ar-Rahman, falahu al-asma'ul husna, maka bagi Allah itulah nama yang baik. Berarti kalau kita berdoa ya Rahman, ya Rahim, sama saja sedang memanggil Allahumma, ya Allah. Begitu. Demikian pula nama-nama yang lain. Ya Alim, ya Razzaq, ya Ghafur. Semua nama Allah Ta'ala boleh kalian berdoa dengannya. Bukan berarti Allah itu banyak. Allah itu satu, tetapi memiliki nama yang banyak. Ya. Tapi orang musyrik, mereka mengingkari. Masa ada nama Allah Ar-Rahman? Itu. Aibi ayyi ismin. Maksudnya, ayat Al-Isra 110. Maksudnya, dengan nama min asma'ihi, dari nama-nama Allah, tad'unahu, kalian berdoalah. Fa inna lahu al asmaul husna, bagi Allah nama-nama yang bagus. Fa kullu asmaihi husna, semua nama Allah bagus. Antum mau minta rezeki, panggil ya Razzaq, urzuqni rizqan wasi'a. Wahai Zat yang Maha Pemberi rezeki, berilah saya rezeki yang luas. Antum minta ilmu, panggil ya Alim, alimni. Wahai Zat yang Maha Alim, ajarilah saya ilmu. Boleh. Sehingga Syekhul Islam ketika berdoa kepada Allah, ya muallim, ya muallim, wahai zat yang mengajarkan ilmu, alimni, ajari saya ilmu. Karena Allah Maha Alim. Ya. Ma'asyiral muslimin, itu sama saja kita sedang memanggil Allah. Fad'u bima syi'tum minal asma. Berdoalah apa yang kalian inginkan dari nama-nama itu. Kalau antum ingin mendapatkan kelembutan hati, ya Halim, ya Halim. Mohon kepada Allah apa yang sesuai dengan apa yang antum inginkan. Baik. Oleh karena itu, surat ini, yakni surat Ar-Ra'd ayat 30, wa yuradu bihadil ayah ingkaru ala Quraisy, wa fil ayati dalilun ala anna man angkara isman min asma'ihi ta'ala fa innahu yakfur. Surat Ar-Ra'd ayat 30. Jadi maksud dengan ayat ini bahwa ayat ini menunjukkan pengingkaran orang Quraisy, walaupun tokohnya Suhel saja, tapi kebanyakan orang Quraisy mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Ya. Dalam ayat ini pula dalil, kata Syekh, siapapun yang mengingkari nama dari nama Allah, maka dia itu kufur kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Jahmiyah, yakni kelompok Jahm bin Safwan, yang mengingkari sifat-sifat Allah, mengingkari nama-nama Allah, dikufurkan para ulama. Iya. Ketika penguasanya pas hari Idul Adha, maka dia naik mimbar, semoga Allah menerima korban kalian, semoga Allah menerima korban-korban kalian. Adapun saya akan menyembelih Ja'ad bin Dirham, karena dia mengingkari nama-nama Allah. Kenapa? Mengingkari nama-nama Allah kufur. Barakallahu fikum. Sehingga penguasa tegas membendung pintu-pintu fitnah pada masa ini. Ma'asyiral muslimin, wahum yakfuruna birrahman. Mereka mengkufuri Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman. Wali annahu mukadzibun lillah wali rasulih. Karena itu mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza kufrun, ini termasuk perbuatan kufur. Dari sinilah Syekh menyebutkan adillah kufurnya orang yang mengingkari nama Allah. Baik. Wa qauluhu, lanjut ayat. Ayat berikutnya. La ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia, ya, dan kepadanya saya bertawakal. Wa ilaihi anab, dan kepadanya matab, kembali kepadanya. Matab yakni kembali kepada Allah. Lalu Syekh akan menjelaskan makna al-matab. Apa itu matab? Matab artinya asluha matabi. Artinya dari kalimat matabi, tempat kembali saya. Bimakna taubat. Wa huwa masdaru mim. Dan yang namanya taubat, kata Syekh, berarti makna matabi ai taubati. Taubat saya. Wa taubat hiya ar-ruju. Taubat itu artinya kembali ilallahi ta'ala minal maksiyah ila ta'ah. Itu makna taubat. Adapun kata Syekh, walaha syurutun khomsah. Taubat ada lima syarat. Yang pertama kata Syekh, al-ikhlas lillah. Syarat taubat itu yang pertama, ikhlas lillah karena Allah. Artinya ikhlas apa? Bi alla yahmilal insan ala taubah muraat ahadin au muhabbat au syai'in minad dunya. Artinya ikhlas tidaklah seorang melakukan taubat karena muraat, menjaga karena ada orang. Takut kepada pak polisi, mandek dulu ada pak polisi. Karena takut ada orang yang mengawasi, bukan karena itu. Diawasi orang, tidak diawasi orang, betul-betul ikhlas lillah. Au muhabbat, atau karena ada sebab orang yang dia cintai. Dia cinta kepada seorang wanita. Dia pun bertobat karena sebab ingin mendapatkan wanita. Au syai'in minad dunya, atau tobatnya karena ingin dapat dunia. Saya mau tobat. Apa bukti tobatmu? Saya akan tobat di depan Ka'bah. Tobat tidak perlu di depan Ka'bah, di masjid ini juga bisa. Setelah itu tujuannya apa? Biar dilihat orang, biar laku. Apanya? Bisnis dunianya. Orang sudah tobat itu. Tujuannya untuk mendapatkan bagian dunia. Ini bukan ikhlas. Atau yang kedua, syarat yang kedua, antakuna fi waqti qabuli taubati. Taubat itu akan diterima dengan syarat yang kedua, agar supaya di waktu qabuli taubati diterimanya taubat. Kapankah waktu diterimanya taubat? Yang pertama, qabla tulu'is syams min maghribiha, sebelum matahari terbit dari ufuk baratnya. Selama matahari terbit, setiap saat terbit antum lihat, oh masih di ufuk timur, berarti ada pintu taubat. Yang berbuat dosa di waktu malam, di siang hari bisa bertobat. Yang berbuat dosa di waktu siang, malam harinya bisa bertobat, selama matahari belum terbit di ufuk barat. Yang kedua, qabla huduril maut, waktu yang kedua sebelum datangnya mati. Kalau sudah di kerongkongan, yughirghir, Allah Azza wa Jalla tidak menerima taubat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughirghir. Allah akan selalu menerima taubatnya hamba, siapapun dia, dosa apapun yang dia lakukan, sebesar apapun bisa bertobat. Tapi syaratnya malam yughirghir, selama belum yughirghir nyawa di kerongkongan. Ya, karena orang mau meninggal itu ngorok ya, keluar suara ngoroknya. Disitulah ajal akan berpisah dari jasadnya. Kalau sudah sampai di kerongkongan, sebelum lepas dari jasadnya, barakallahu fikum, masih diterima taubat. Tapi kalau sudah sampai di kerongkongan, akan meninggalkan dari jasad, sudah tutup waktunya. Makanya kalau orang mati, mata melotot ke atas. Kata Nabi, innal mauta tabi'ahul basor, sesungguhnya roh itu lepas dari jasad diiringi oleh pandangan mata. Maka kalau orang itu melotot, ditutup matanya, ya, ditutup. Sunnahnya ditutup, jangan dibiarkan melotot, ditutup. Ma'asyiral muslimin, syarat yang ketiga kata Syekh an-nadam ala ma madha min fi'lihi, menyesal apa yang sudah lewat dari perbuatannya. Apa yang dimaksud menyesal? Dzalika bi ayyasura bit tahassur ala ma sabaq wa yatamanna annahu lam yakun. Yani dia merasakan tahassur, merasa rugi. Menyesal, rugi saya dengan dosa yang telah lewat. Dan tidak berangan-angan ya untuk melakukan lagi. Semoga tidak terulang lagi, ya. Tidak ada keinginan saya ulangi lagi, enggak. Semoga tidak terulang lagi. Itu namanya menyesal, ya. Yang keempat kata Syekh, al-iqla' anidzanbi, mencabut dari dosa. Dosa yang dia lakukan, dia mencabut dari apa yang dia lakukan. Faidha kana taubah min madzalimil khalq, kalau tobat mendzalimi orang, fala budda min raddil madzalim ila ahliha, harus mengembalikan apa yang telah didzalimi dari saudaranya. Kalau dia mengambil harta, kembalikan hartanya. Atau yang kedua, istihlalihim minha, meminta halal. Kemarin saya mencuri satu tundun pisang kamu. Kapan itu? Tah sudah setahun yang lalu, mungkin lupa. Saya minta halal. Ya? Harus jelas. Harus dijelaskan. Jangan ketika lebaran sedaya lepat nyuwun agunging pangapunten, nggih, wah berarti halal ini. Antum terangkan dulu, setahun yang lalu saya mengambil uang kamu, saya minta halalnya. Karena antum enggak cerita, oh ternyata ini yang mengambil. Kalau antum enggak cerita enggak tahu. Karena seringkali kita datang kepada orang, pas sedaya lepat nyuwun agunging pangapunten, nggih, pangapunten sami-sami sekonduripun. Ber 00 nggih, ya 00. Ya, padahal masih punya utang dia. Ya. Mendolimi, mengambil harta antum. Segera sampaikan, saya dulu pernah ngambil sendal panjenengan. Ketika taklim, saya bawa sendal jelek, saya lihat sendal kamu bagus, tak bawa pulang. Setahun yang lalu, saya minta halal. Ya wis tak halalkan. Baru selesai. Ya, jangan terus tadi sedaya lepat nyunggap apa ngapunten 00 ya 00. Padahal belum mengembalikan haknya. Kembalikan dulu. Ma'asyiral muslimin, yang kelima, al-azm ala adamil audah. Bertekad. Hati bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Itulah lima syarat dari taubat. Wa taubatul lati la takunu illa lillah hiya taubatul ibadah. Taubat yang dilakukan tidak lain hanya untuk Allah. Itulah yang namanya ibadah. Jadi ibadah, di antara jenis ibadah adalah taubat. Taib. Amma taubatu lati bi makna rujuk, adapun taubat kalau diartikan rujuk, apa rujuk? Kembali. Alati bi makna rujuk, fa inna hatakun lahu wa li ghairi. Bisa untuk Allah, bisa untuk selain Allah. Contoh hadis Aisyah radhiyallahu anha, hina ja'an nabiyyu, ketika nabi rawuh di rumahnya Aisyah, fawajada namruqah, maka nabi mendapati tirai rumahnya kain bergambar, fiha suwarun. Jadi tirai jendelanya ada gambar makhluk bernyawa. Gambar makhluk bernyawa. Apa yang terjadi? Fawaqofa bilbab walam yadhul. Nabi berhenti di depan pintu dan tidak mau masuk. Kenapa tidak mau masuk? Ada dosa di situ. Apa dosanya? Menggantung gambar bernyawa sebagai tirai jendelanya. Kainnya ada gambarnya. Waqalat, Aisyah pun melihat Nabi tidak mau masuk ini. Mengatakan, atubu ilallah wa rasulihi. Lihat, atubu ilallah wa rasulihi. Saya kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul. Madza adnabtu? Apa dosa saya ya Rasul? Lihat di sini. Aisyah bertobat kepada Allah, kepada Rasul. Apa maknanya? Kembali mengikuti jalan Allah, kembali kepada jalannya Rasul. Ternyata Rasul alaihi salatu wasallam mengingatkan, innal malaika, malaikat itu la yatadkhuluna albaita, tidak akan masuk rumah, fihi surah wala kalbun, yang ada di dalam rumah itu makhluk, gambar makhluk bernyawa yang dipajang, dan rumah yang ada di dalamnya anjing. Dua perkara penghalang masuknya malaikat rahmah. Apa itu? Memajang gambar makhluk bernyawa. Gambar orang kah? Gambar hewan kah? Ini menjadi sebab malaikat tidak masuk. Malaikat rahmat tidak masuk rumah-rumah kita. Ya. Oleh karena itu, Aisyah betul-betul mengerti karena wajahnya memerah. Wajah Nabi memerah. Kenapa? Marah. Marah karena Allah. Kenapa marah? Karena di rumah ada maksiat. Ada maksiat, lalu disuruh turunkan. Turunkan. Lalu dijadikan kain untuk bantalnya, ya. Kalau memang ada gambar makhluk bernyawa, barakallahu fikum, turunkan. Tayyib. Kalau itu bisa dipotong kepalanya, potong kepalanya gambar tersebut supaya tidak menjadi makhluk utuh yang bernyawa. Karena asyadul adab yaumal qiyamah al-musawwirun. Yang paling dahsyat adabnya kelak di hari kiamat para penggambar makhluk bernyawa. Iya. Dan awal kesyirikan di kaumnya Nabi Nuh adalah karena menggambar tokoh-tokoh orang-orang soleh. Tidak disembah. Namun kemudian setan membisikkan untuk disembah. Itulah makna taubat. Bisa makna rujuk, yang itu maknanya kembali. Bisa kembali kepada Allah atau kepada selainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga sebagai nasihat, barakallahu fikum, tentunya seorang muslim ketika mendengar kisah ini diambil pelajaran betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat memperhatikan urusan keluarganya. Ketika ada dosa diingkari sebagai bentuk kecintaan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.